Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk. Andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, naik motor. Saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam, lalu saya sapa. Assalamualaikum guys. Kira-kira menurut fikih salahkah itu? Tak salah. Karena aurat minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut tertutup. Tak salah. Tapi secara etika, karena Islam ini isinya tiga. Yang pertama, akidah. Yang kedua, fikih, hukum, halal haram. Yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang diambil dari hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Saya kena pada pasal 3, pasal ihsan. Lalu kemudian tentang pakaian, ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is, ahli hadis. Saya datang ke majelisnya, sorbannya bersih, ganteng, wajah, jubahnya dua lapis, jubah di dalam putih, jubah di luar hitam, duduk dengan wibawanya. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Ba'ith sakit. Maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Syekh. Dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah Syekh itu koyak dan dijahit berkali-kali. Lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih? Karena dia mau menjaga muru'ah, kehormatan. Yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian. Sampai lemari tiga isinya pakaian semua. Sampai Ustadz Somad sendiri kami lihat setiap video itu bajunya ganti-ganti. Itu di studio punya orang. Habis pakai letakkan lagi. Datanglah orang mengirim WA ke saya, kata dia, Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya karena saya tengok Ustadz ceramah, habis ceramah dapat kain. Saya bilang kain itu tak ada lagi, di lemari saya hanya tinggal 5 biji kain saja. Kain untuk tidur, kain untuk sembahyang, kain untuk tamu. Kain-kain yang lain tuh habis semua dibagikan. Jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh kemari. Ini Ustaz Somad memang betul-betul mengganggu ini, kata Pak Ketua. Jadi pertanyaan tadi luar biasa untuk menjelaskan lagi kepada kita pemilahan. Jangan ketika dikatakan, jangan mubazir, lalu kemudian tidak makan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang tiga ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang satu porsinya 2 juta. Dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan, dipoto, langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini. Langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Kul, washrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib, mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi, Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa, TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Channel-channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, satu orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, tak pula untuk sombong. Jadi penganalisa-analisa Ustaz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak. Terbanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ketika bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya bapak bukan sedang menjaga diri bapak, tapi bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sandal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tubuh bisik, mirip Ustaz Somad. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat. Saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya. Yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu. Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Oke, jilbab merah. Sehingga semua menengok merah mata orang. Semangat. Pakai dasi, pakai jas. Wallahu'alam bisawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan. Tapi tak kita nisbatkan ke Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab.